Mitra Bisnis, Indonesia sebentar lagi merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-68. Tapi ada komentar, kenapa malah makin banyak jumlah pimpinan dan pejabat yang menjadi tersangka korupsi? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda soal ini? Rupanya makin cepuh, makin tidak berdaya kita. Sesuai dengan usia tua lah. Sehatnya sehat orang tua itu aja. Penuh dengan penyakit, penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Di dalam hal ini posisi dari orang-orang yang generasi baru dengan suasana segar harus muncul. Tapi munculnya itu juga dengan tetap dengan harus adanya panutan. Kita sekarang kehilangan panutan soalnya. Maka itu tinggal daripada kesadaran generasi muda sendiri bagaimana membawa negara ini ke arah jalan yang lurus itu saja. Mudah-mudahan nanti dengan pemilu yang akan datang muncul orang-orang yang generasi. Saya kira generasi panutan banyak tapi tidak berani muncul karena suasana ya kolamnya keruh sih. Jadi dia, kita bisa takut kekotoran-kekotoran yang ada sekarang itu aja. Tapi beberapa komentar juga mengatakan dengan banyaknya kasus korupsi yang diungkap, itu artinya sebuah kemajuan bagi penegakan hukum khususnya korupsi di Indonesia. Apakah Bapak setuju? Mudah-mudahan aja KPK merupakan lokomotif bagi kita ke arah jalan yang benar itu aja. Saya mendukung dan saya siap setiap saat memang saya juga berkomunikasi dengan KPK memberikan dorongan dan sebagainya, memberikan spirit supaya mereka tetap tegar dan lurus itu saja. Hampir tiap hari saya komunikasi dengan KPK. Saya masih punya harapan. Jadi dalam hal ini kita boleh kehilangan orang yang dicintai, barang yang paling berharga, apapun juga yang kita nilai sangat tinggi, apa nilainya bagi kita, kita akhir kehilangan hal-hal maupun sesuatu yang tinggi harganya, tapi kita tidak boleh kehilangan harapan itu aja. Bagaimanapun juga kita masih punya orang-orang yang berdedikasi, justru orang-orang yang punya dedikasi itu harus dimunculkan oleh kita sendiri dan diberikan harapan untuk tetap survive itu aja. Seperti orang-orang di KPK itu, seperti orang-orang yang di TNI itu juga banyak yang lurus-lurus, saya kenal banyak itu. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.